Nah, kembali ke pemerintahan dan negara. Kan sekarang tidak ada negara, berarti yang ada adalah langkah-langkah pemerintah. Tidak pernah ada langkah-langkah negara. Ini sudah berulang kali saya omongkan. Kan gitu ya, teman-teman sekalian ya. Apalagi memang disengaja agar supaya negara dan pemerintah disamarkan satu sama lain. Kita punya orang nomor satu yang sekaligus merupakan kepala negara dan juga sekaligus kepala pemerintahan. Kalau bupati kan 5 tahun, berarti dia jangka pendek sehingga dia outsourcing. Presiden itu outsourcing, betul enggak? Kontrak 5 tahun. Tapi kalau ASN, aparat sipil negara, dia kontrak 5 tahun atau sepanjang hidupnya? Sepanjang hidupnya. Kenapa sekarang yang sepanjang hidup disuruh taat kepada yang outsourcing? Benar enggak manajemennya ini? Ya sudahlah, kalau Anda sudah ngelihat bahwa ada landasan manajemen yang salah, berarti kalau sekarang pilpresnya begitu, calonnya begitu, itu cuma akibat saja, hilir saja dari hulu yang memang sudah salah sejak awalnya. Mau gimana lagi? Ya wis ora apa-apa, enggak masalah. Wong kita permainannya jangka panjang kok repot, gitu enggak? Kita permainannya abadi. Ranah kita bukan ranah jangka pendek. Meskipun jangka pendek boleh, jangan anti. Anda boleh ikut turnamen badminton. Jadi kesimpulannya Bram, turnamen-turnamen pendek itu boleh, tetapi dia harus dalam rangka perjuangan panjang, benar enggak Mas? Pertengkaran suami istri boleh, ya. Tapi kan tetap dia mau enggak mau harus taat kepada keabadian rumah tangga, keabadian keluarga, benar enggak? Kan begitu. Saya teruskan soal permainan pendek dan permainan yang ada akhirnya dan permainan yang tidak ada akhirnya. Misalnya kadang-kadang suami istri bertengkar soal makan di mana, makan apa, itu kan jangka pendek. Tapi yang sudah pasti ada pada mereka adalah apapun yang terjadi mereka itu suami istri. Kan begitu. Apalagi sudah punya anak, enggak bisa, sudah enggak bisa apa-apa. Pokoknya kalau sudah punya anak, ya sudah. Anak menjadi apa target utama dari rumah tangga. Pokoknya demi anak apapun saja Bapak Ibu akan lakukan, kan begitu. Dan suami istri sudah ketika Anda hidup abadi, pertarungan infinite tadi, itu sudah tidak ada lagi rumus-rumus pendek. Jadi misalnya tidak lagi istri cantik apa tidak, suami gagah apa tidak, peltu atau tidak, ya. Pelcret. Ya, atau tidak opo itu ya. Itu bahasa jangka pendek tuh itu. Tidak ada lagi. Loh, kalau urusan jangka pendek, cantik apa tidak, menarik apa tidak, seksi apa tidak, itu dipakai dalam berumah tangga, usianya berapa lama, Mas? 40 tahun apa umur 40? Udah gak bisa dipakai, gak bisa dilihat, itu kurang ajar. Kamu mesti mendengarkan ada kiai di desa itu bilang pokok ya uang wedok nek umur 50 munggah. Iku koyok Quran suwek. Jarine ya. Lu kok Quran suwek, lah iya diwaca wis gak kenek. Nek dibuat dosa. Kurang ajar. Makanya istri umur 75, umur 80 tetap istri kita dan kita tetap mencintainya dan kita tetap hidup bersamanya apapun saja yang terjadi, susah atau tidak susah, karena ukurannya sudah bukan ukuran-ukuran pendek, bukan ukuran cantik, bukan ukuran santun apa tidak, lembut apa kasar, sudah enggak berlaku lagi, karena yang berlaku adalah keabadian. Kan begitu Mas, ini kalau berumah tangga jelas sekali. Makanya saya bilang-bilang tidak ada kalah menang, karena kalah menang itu urusan pendek. Urusan pendek, makanya kan selama ini kan kita punya 3C itu. Ciut, cekak, cetek ya. Ciut, cekak, cetek itu artinya sesuatu yang sempit, sesuatu yang pendek ke depan dan sesuatu yang dangkal. Nah, hidup kita ini dipenuhi oleh itu sekarang. Dalam politik, dalam kebudayaan, dalam ekonomi, dalam beragama, bahkan kita dipenuhi oleh 3C itu. Nah, malam ini kita belajar bahwa kita harus punya analisis Temukan dalam hidupmu apa yang merupakan pertarungan tanpa akhir atau perjuangan tanpa akhir, dan apa yang dalam hidupmu merupakan perjuangan yang ada akhirnya. Nah, Anda jangan terlalu sedih kepada yang ada akhirnya. Istri rewel kayak apapun, kadang-kadang tidak perlu diselesaikan. Nanti capek-capek sendiri, baik-baik sendiri. Gitu ya, Mbak ya? Ketawa dia.